بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, masih dalam bab atau kitab zakat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman thauban ala ura أو ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم رواه أبو داود وفي إسناده لين. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW menyebutkan setiap muslim yang memberi pakaian kepada muslim yang lain, maka di yaumul qiyamah Allah akan atau memberi muslim pakaian ala uri, karena muslim yang itu tidak memiliki pakaian, maka akan Allah kenakan padanya, Allah pakaikan untuknya dari pakaian jannah. Dan setiap muslim yang beri makanan kepada seorang muslim dalam keadaan dia kelaparan, akan Allah berikan padanya makanan dari buah-buah jannah. Dan setiap muslim yang beri minum seorang muslim dalam keadaan kehausan, akan Allah berikan untuknya minuman dari rahiqil makhtum. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, walaupun di dalam sanadnya ada kelemahan. Lin sengaja disebutkan demikian karena muhaddithin, para ulama hadis, kadang menilai atau melihat suatu sanadnya, hadis ini untuk naik sampai ke derajat hasan enggak sampai, sehingga sulit untuk dikatakan hasan. Tapi juga kelemahan itu tidak sampai menurunkan dia ke derajat dhaif. Makanya tidak disebutkan misalnya wa fi sanadihi dhaif atau isnaduhu dhaif, enggak sampai. Dia di antara itu, antara hasan dan dhaif. Maka diibaratkan mereka lin. Fi sanadihi lin. Ada memang kelemahan, tapi ringan. Tidak sampai menurunkannya ke derajat dhaif. Ayyuma muslimin, setiap muslim kasa musliman thauban, memberi pakaian kepada seorang muslim, Dan lafz muslim terulang. Kasa musliman, memberi pakaian kepada seorang muslim. At'ama musliman, memberi makan kepada seorang muslim. Saqa musliman, memberi minum kepada seorang muslim. Disebutkan demikian karena kalau non muslim yang dia beri pakaian, makan atau minum, tidak ada faedahnya buat dia. Tetap saja dia dalam kekufurannya. Tapi seorang muslim dengan dia beri pakaian, menutupi auratnya, dia sholat, dia gunakan untuk ibadah, katanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum illa annahum kafaru billah. Dahal katakan bentuknya di dunia maupun di akhirat mereka, jiwa sosial kemanusiaan ada saja pada mereka ketika ada gempa misalnya, ada bencana alam atau apa sajalah, dari kufar, medis atau bantuan pangan atau obat-obatan dan semisalnya pakaian. Tapi enggak ada gunanya buat mereka. Itu semua tidak menjadi amal soleh baginya, tidak mendatangkan pahala sedikit pun. Sia-sia. Tidak ada gunanya kebaikan dan amal soleh mereka ketika mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan kita bahwa manhaj Quran ketika mencela dan mentahdir, Allah sebutkan kejelekannya tanpa sedikitpun Allah sebutkan kebaikannya. Berapa banyak Allah mencela kufar, Allah laknat mereka, Allah murkai mereka, jahannam bagi mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kufar dari ahlil kitab maupun musyrikin di neraka jahannam. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Gak ada sedikit pun Allah sebut kebaikannya. Padahal ada kebaikannya, bukan gak ada. Ada sosial mereka dan itu kebaikan. Berbuat mereka untuk kemanusiaan, berbuat mereka untuk manfaat kehidupan, entah bangun jalan, entah ini itu, banyak. Tapi sedikit pun tidak Allah anggap, karena gak ada gunanya. Tidak ada gunanya semua kebaikan mereka saat kekufuran itu ada pada diri mereka. Waliyadzubillah. Taib. Memberi pakaian kepada seorang muslim saat dia tidak memiliki pakaian, telanjang, Allah berikan padanya pakaian dari pakaian jannah. Ini seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran di surat Al-Insan tentang ahlul jannah, ja'alanallahu wa iyyakum minhum, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lulu'an manzura wa idza ra'aitahum thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fidda wa saqahum rabbuhum syaraban tahura 'aliyahum thiyabu sundusin wa istabraq. Sundus, pakaian sutra halus hijau, itu pakaian ahlil jannah. Allah sebutkan demikian, ulama jelaskan karena hijau warna atau pakaian yang sangat menyejukkan mata, menyenangkan jiwa atau hati orang yang melihatnya. Makanya juga tanaman, subhanallah, Allah jadikan hampir keseluruhannya, kalau tidak dikatakan semuanya, hijau. Ada yang merah atau ini, tapi sedikit. Tapi keumumannya hijau. Makanya orang senang melihat tanaman, bunga ini. Hatinya tentram, matanya pun sejuk melihat itu. Ala kulli hal, makanya kemudian Allah sebutkan pakaian ahli jannah sundusin khudur. Sutra hijau. Ala uri, dia berikan pakaian itu dalam keadaan dia enggak memiliki pakaian. Uri telanjang, artinya kondisi si muslim ini yang dia bantu kondisi darurat, sangat membutuhkan bantuan. Naam, kalaupun orang itu sudah punya pakaian lalu dia beri pakaian, tentunya tetap itu ihsan dan kebaikan. Tapi tentu manfaat dan kebaikan orang jauh lebih besar ketika yang dibantu itu benar-benar gak punya pakaian. Ala uri, manfaatnya lebih, kebaikannya lebih. Makanya itu yang Rasulullah sebutkan, ala uri. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'. Dan setiap muslim pula yang memberi makan kepada muslim lain dalam keadaan lapar. At'amahullah min thimaril jannah, Allah beri dia makanan dari buah-buah surga. Dan di jannah tentunya berbagai macam buah-buahan, aneka ragam bentuk dan macamnya. Seperti dalam firman-Nya, fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam jannah banyak macam buah-buahan. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di situ pula ada buah-buahan, ada korma, ada delima. Tentunya nama saja sama dengan nama buah-buahan dunia, tapi hakikat dan kenikmatannya jauh berbeda. Wa ayyuma muslim saqa musliman ala dhama. Begitu pula yang memberi minum seorang muslim dalam keadaan kehausan, Allah berikan dia minum dari rahiqil makhtum. Ar-rahiq maknanya yang murni atau yang jernih, bersih, itu disebut rahiq. Dan sungai-sungai jannah Allah sebutkan, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Maka empat sungai-sungai jannah Allah sebutkan dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiha anhar, di situ ada sungai-sungai, mimma ghairi asin, dari air. Kemudian laban, sungai susu. Kemudian susu yang tidak akan pernah rusak. Kemudian dari khamr, seperti tadi sama nama saja tapi jauh berbeda hakikatnya. Dan yang keempat dari madu yang nikmat. Ini rahiq. Al-Makhtum min rahikim makhtum. Ini Allah sebutkan di dalam Mutaffifin, khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Makhtum akhirannya diakhiri, ditutup, khitamuhu misk dengan misik. Misik minyak kasturi yang sangat wangi. Memang Allah beri dia minum dari rahiqil makhtum, dari air atau sungai yang jernih, yang sangat bersih, sangat murni, dan diakhiri dengan wewangian. Nas'alullah min fadlih. Maka hadis punya banyak faedah, antara lain fadilah memberi pakaian kepada muslim, muslimin. Fadilah memberi makan kepada mereka. Fadilah memberi minum kepada mereka. Karena keutamaan-keutamaan ini Rasul sebutkan sebagai terghib, motivasi agar orang muslim mau memberi makan, minum, dan pakaian kepada saudaranya. Hadis pula menunjukkan adanya balasan dari setiap amalan, karena konteks hadis begitu, yang melakukan ini Allah balas begini, yang melakukan ini akan Allah balas begini, maka ada jaza, dan yaumul qiyamah yaumul jaza, hari kiamat adalah hari pembalasan. Yang berbuat baik selama di dunia akan dibalas dengan kebaikan yang lebih, yang melakukan maksiatun akan dibalas dengan keadilan Allah jika itu Allah kehendaki. Dan hadis pula menunjukkan bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Sama, sebanding. Dan itu kaidah syar'i yang disebutkan ulama, al-jaza min jinsil amal. Wa kama tadin tudan. Wa kama tadin tudan. Seperti apa kamu berbuat, seperti itu kamu akan dibalas. Ini memberi pakaian, diberi pakaian di akhirat, di jannah. Ini memberi makan, diberi makan buah-buahan jannah. Ini memberi minum, diberi minum dari rahiqil makhtum. Wahakadha. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil, besar, baik atau jelek, masing-masing ada balasannya. Maka bagi seorang muslim ini memicu, sangat memicu, sangat mencambuk dirinya untuk berbuat amal saleh, ihsan, baik kepada orang, sehingga yang dia harapkan di akhirat agar mendapat balasannya lebih baik di sisi Allah. Termasuk penting untuk diingat masing-masing kita, tentunya orang masing-masing punya dosa. Tidak ada yang bersih dari dosa dan maksiat, dan dia berharap ampunan dari Allah agar diampuni, dihapus dosa-dosanya. Maka jika kamu inginkan itu, lakukan hal yang serupa agar kau mendapat balasan yang serupa. Ampuni orang, maafkanlah orang, terutama yang berbuat jelek padamu. yang menyakiti hatimu, yang membuat kamu kesal dan muangkel, membuat kamu sakit hati yang sangat, maafkan. Tidak ada lain yang kamu harap agar engkau pun diampuni oleh Allah balasan serupa dengan perbuatanmu. Makanya di dalam hadis, ketika Rasul sebutkan orang yang dulu, di zaman dulu suka meminjamkan uang, ini orang baik, dia kaya, maka banyak diutangi, fulan utang sekian, fulan utang sekian. Masing-masing temponya, ini bulan depan, ini dua bulan. Setiap jatuh tempo, dia utus pembantunya. Dia pesani begini, kamu datangi rumahnya, ada catatannya, fulan, fulan, fulan, fulan, ini jatuh tempo semua, ambil. Kalau memang dia punya uang, dia bayar, ambil. Dan itu hak dia, dia yang punya uang. Tapi kalau dia kesulitan, gak ada uang, maka lewati. Fatajawaz anhu. Lewati yang dimaksud bukan sekedar ditinggalkan. Ini anggap dia gak punya utang, sudah. Lewati. Coret. Seakan dia gak hutang sama kita. Dilewati. Maka Rasulullah katakan, Fatajawazallahu anhu. Maka Allah pun melewatinya. Artinya di akhirat dia dianggap tidak punya catatan dosa. Karena perbuatannya seperti itu di dunia. Dia lewati orang, tercoret dari catatan dia seakan gak punya utang. Itu kebaikan dia. Maka dibalas serupa dengan Allah, oleh Allah. Di akhirat dilewati dari dosa-dosanya, tidak dianggap oleh Allah SWT. Itu pula yang membuat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memaafkan. Ini tidak menganggap kejahatan atau kedzaliman Ibn Abi Duat terhadap diri beliau. Awalnya saat beliau keluar dari penjara, dan kita tahu lama beliau di penjara, disiksa, diazab, cambuk segala macam, dan itu yang sampai membuat beliau meninggal karena memar dan membusuk, luka cambukan lama, tahunan. Walhasil awalnya Muhammad menjelang ajalnya beberapa waktu, beliau panggil anaknya, kata beliau, kamu sebagai saksi dengarkan khalifah. Karena yang menentukan semua ini khalifah sebagai pemerintah di zaman itu. Muhammad katakan, adapun khalifah, aku tidak ingin di akhirat ada urusan antara aku dengan salah satu kerabat Rasul SAW. Karena khalifah zaman itu Abbasiyah, Ma'mun, Wathiq, Bilah, dan mereka keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul SAW. Kata Ahmad, aku gak ingin ada urusan dengan kerabat Rasul di akhirat. Maka aku maafkan. Aku anggap gak ada salah padaku. Dan itu pun sudah jiwa besar dari Imam Ahmad. Adapun jallad, tukang cambuknya, algojonya, dia ma'zur. Ya itu profesi dia, dia digaji. Mungkin bukan dari hatinya ingin nyiksa. Tapi kalau dia gak lakukan, gak dapat makan anak minum anak istrinya. Maka dia ma'zur, aku maafkan. Tapi Ibn Abi Duat, tokoh provokator dan dalang di belakang semua ini, kata Imam Ahmad, antara aku dengan dia Allah nanti di hari mahsyar. Selang beberapa waktu dan sangat mendekati hari kematiannya, beliau panggil lagi anaknya. Beliau katakan, kapan waktu hari aku sampaikan padamu begini begini begini, maka saksikan olehmu bahwa Ibn Abi Duat pun aku halalkan. enggak akan aku tuntut di akhirat, aku maafkan. Begitu disebutkan karena beliau mengingat keutamaan besar memaafkan, mengampuni orang, terutama yang berbuat jahat atau jelek pada dirimu, yang berbuat zalim. Memang sakit hati sekali kamu, ya wajar manusia. Tapi bagi seorang mukmin mengingat keutamaannya ini, siapa yang gak punya dosa? Ingat dosa-dosamu, dosa-dosa kita. Ingatlah kemaksiatan, banyaknya kejelekan kita. Dan itu ada di catatan lembaran kejelekan-kejelekan kita yang akan ditimbang di yaumul qiyamah. Allah alam mana yang lebih berat, kejelekan atau kebaikan kita. Dengan memaafkan, harapan besar balasan serupa dengan itu, Allah pun akan memaafkan kita. Dan pelajaran berharga dari hadis ini. Taib, hadis juga menunjukkan bahwa kebaikan tidak akan berguna bagi orangnya kecuali kalau dia muslim mukmin. Adapun di dunia bisa jadi, mungkin saja Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka di dunia, sebatas di dunia. Semisal karena dia baik, banyak bantu dan jiwa sosialnya tinggi, mungkin Allah tambah rizkinya, Allah luaskan sehingga banyak harta bendanya. Atau Allah palingkan dia dari kejelekan, malapetaka yang menimpa yang lain. Atau Allah sembuhkan dari penyakitnya dan semisalnya di dunia. Mungkin saja ada balasan. Tapi di akhirat abadan. Tidak akan itu berguna bagi dia sama sekali. Di akhirat tidak akan berguna amalan tanpa iman. Setiap muslim yang memberi makan, memberi minum, memberi pakaian kepada seorang muslim, apakah terambil faedah, apakah terambil faedah dari hadis ini bahwa kalau kepada non muslim ada juga pahalanya bagi yang memberikan? Jawabannya na'am. Bagi seorang muslim yang memberi non-muslim, ya pahala tetap ada baginya. Bagi si muslim yang membantu dan memberi. Kecuali kalau kafir yang dimaksud, yang dibantu, kafir harbi. Karena kalau kafir harbi, kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim padanya adalah dengan mendakwai dia kepada Islam, mengajarkan tauhid kepadanya. Atau kalau tidak, dia akan diperangi oleh muslimin. Adapun kafir zimmi, ahlu zimmah, mu'ahad, musta'man, atau binatang-binatang, onta, kambing, kuda, dan yang lain-lainnya. Naam, ada pahala jelas baginya. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan seorang wanita diampuni dan Allah masukkan surga karena berbuat baik kepada seekor anjing yang kehausan. Dehidrasi sangat sampai menjilati tanah. Dia kasih minum karena iba dan rahmat hatinya. Alhamdulillah sampai Allah ampuni perempuan itu. Begitu pula yang Rasulullah katakan di Bukhari, fi kulli kabidin atau fi kulli kabidin atau fi kulli dhati kabidin harra ajr, pada setiap yang memiliki hati yang masih hidup, ini makhluk hidup termasuk binatang, ada pahala padanya. Ini kamu kasih makan, kamu kasih minum, kamu berbuat baiklah padanya, apa yang dia butuhkan. Ada kebaikan dan pahala padanya. Dengan demikian apa juga bisa difahami kalau seorang memberi makan atau memberi minum atau semisalnya kepada binatang kecil sekalipun, semut misalnya atau serangga yang lain. Naam, pahala tetap keumuman yang Rasulullah katakan, fi kulli dzati kabidin harra ajr, selama binatang-binatang itu tidak mengganggu, tidak mengganggu atau tidak menyakiti. Ibnu Al-Qayyim membab faidah, beliau sebutkan bahwa suatu ketika ada seseorang yang mempermainkan semut. Ini dia letakkan makanan kecil gitu di tempat. Datang semut ini. Makanan ini terlalu berat bagi semut ini. Gak mungkin, gak kuat dia angkat. Maka dia kembali manggil teman-temannya. Begitu dia pergi ngambil temannya, kalau orang ini diambil makanan ini. Datang teman-temannya, oh mana kok gak ada. Maka pergi lagi. Dilihat lagi makanan ini. Semut tadi, ada makanan besar. Manggil temannya lagi. Begitu dia mau kembali, diambil lagi sama orang ini. Datang di situ, gak ada lagi. Pergi lagi sampai 3 kali. 3 kali, mungkin karena kesal dan jengkel, merasa ditipu atau dipermainkan oleh temannya ini, serempak sepakat semut-semut yang lain memutilasi semut itu sampai mati. Asy-Syahid, kisah itu Ibnu Al-Qayyim menyampaikannya kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka kata Syekhul Islam, setiap yang punya kehendak, termasuk binatang, hatta semut punya kehendak, kehendak untuk ini, punya ikhtiar untuk melakukan itu atau tidak. Setiap makhluk hidup yang masih punya kehendak seperti itu membenci dan tidak menyenangi kedustaan. Nah, ini mereka merasa didustai oleh temannya, padahal dia enggak dusta. Ini cuma dipermainkan orang ini tadi, diambil lagi, ditaruh lagi, diambil lagi. Tapi yang lain mana tahu, enggak punya akal, taunya temannya ini ngedustai. Sampai Syekh Islam sebutkan, tentunya orang ini tidak sampai menanggung diah karena sebut gak ada diahnya, tebusan, karena dia mati. Cuman yang jelas dia menanggung dosa, karena dia yang menjadi penyebab dibunuhnya atau matinya binatang ini. Syahid menunjukkan secara umum perintah untuk orang itu berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, makanya sebagian ulama salaf menyebutkan orang yang mulia itu tidak akan mengganggu, tidak akan menyakiti bahkan seekor semut sekalipun. Gak akan dia sakiti, gak akan dia zolimi, gak akan dia tipu, karena dia punya rahmat, dia punya iman dan ketakwaan kepada Allah, merasa diawasi selalu oleh Allah. Kalau kepada semut saja dia gak berani lakukan itu, apalagi kepada makhluk yang lebih besar, apalagi kepada manusia, dia gak akan melakukan kezaliman dan kejahatan. Di dalam hadis, balasan yang disebutkan diberi pakaian sutra hijau di surga, diberi minum dari rohikil makhtum, diberi makan buah-buahan jannah, itu zahirnya dari hadis kalau yang dia bantu alal hajah, betul-betul membutuhkan. Makanya Rasul katakan ala uri, dia telanjang butuh pakaian untuk tutup aurat. Alalju, yang dikasih makan betul, karena dia kelaparan betul. Mungkin sekian hari atau gak makan, butuh sekali makanan. Begitu pula yang dia kasih minum, ala dhoma, Rasul katakan dalam keadaan kehausan sangat. Ketiga-tiganya dalam keadaan hajat yang sangat darurat. Telanjang, haus, kelaparan. Itu yang dibalas dengan balasan yang disebutkan. Sehingga zahirnya kalau dia memberi pakaian kepada orang yang sudah punya pakaian, atau memberi makan kepada orang yang gak kelaparan, memberi minum kepada orang yang tidak kehausan, ya balasannya gak sampai setingkat ini. Tetap itu kebaikan, ada pahalanya jelas. Tapi untuk dikatakan dapat pahala seperti ini, diberi buah-buahan surga, diberi minum rohul maktum, enggak. Karena balasan besar itu setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan, yang dia bantu memang sangat dalam keadaan membutuhkan. Wal ilmu indallah. Wa an Hakim Ibni Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'ul. Wa khairu sadaqah ma kana an dhahri ghina. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Muttafaqun alaihi wal lafz lil Bukhari. Insyaallah hadis akan kita kaji pada pertemuan depan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam.